Mengapa hari ini ku merindukan sekali kekasihku, sayang? Ku rasa makin dalam rasa kasih dan sayang. Aku rindu, rindu waktu aku sendiri. Ada yang ingin ku cari, seringkali terjadi. Rupanya yang ku cari, engkau yang ku cintai. Kapan engkau kembali? Aku selalu teringat padamu. Sayang, ku rasa makin dalam rasa kasih dan sayang. Aku rindu, rindu. Sayang, ku rasa makin dalam rasa kasih dan sayang.